monggo. Monggo, Mas. Oh, Mbak Yu. Monggo, Mbak. Dek, neng omah wae ta? Heeh. Beneran lho, Mas, ora lunga-lunga. Wes rasa ribet-ribet wis katone wis ketemu selamat. Nah, iya. Iki neng omah wae. Heeh, snap nang dineh to, Mbak? Lah bojomu nang endi? Bojoku lagi lunga. Oh, lagi lunga lho, Mas. Anjir, piye lamu bojoan iki kabare kowe iki bakale ora ning kowe iki entuk anake wong jutawan. Jare bojomu iki calone arep nampa warisan iki wis ido nampa. Ya urung seprene iki urung nampa, Mas. Anjir, piye kowe kuwi lho, ayo. Aku karo Mbak Yumu malah kalah ngene iki, ya kowe iki ya ora dianggo-anggo napa-apa. Blas, ya wis kok ngene iki. Suweng ra duwe. Kalung ya ra duwe. Ngono kok piye to kowe iki, Dik Sum, Dik Sum. Aku ki rene nek ra doya ya kakangmu, sing kudu mrene ra kakangmu wae, sebab perolehmu urip le bebojoan kaya ngono kuwi. Lah kok terus prono sprene? Ki prabote ngomah ki ya ora ana to, guys. Mengko kaya ngene iki to. Ajare anake wong jutawan. Dadi jaluk to. Nek aku lho ya iki aku ora kepiye-piye, wong aku wis dulur. Jane nek aku ngono wis omong wae terus terang. Aku isin karo kanca-kancaku nek dong aku metu ora nganggo perhiasan ngono lho. Wong itu rupamu ayu. Kowe iki tenan. Jane ning kene iki dadi kembange wong kampung kene. Mane wis ditakoke kancaku jane. Ning kancaku kesusu mati. Lah kowe saiki ngene. Kowe engko nek teko bojomu takokno terang-terangan. Mas jare kowe iki arep tampa warisan. Ngono nek muni ora ngono wis kowe njur kepiye sak karemu. Apa kowe arep lunga mau kepiye? Iya ki Mas, bola-bali meng skandalane oleh surat wae yen bapak arep rene ning sprene ora. Nah iku. Ya kowe pokoke aja nganti iso diapusi Dik Sum. Wong kowe isih enom isih ayu ya ta? Nah, engko tak tekokke nek pancen kok dinteni pirang dina apa pirang minggu nek pancen ora enek warisan tinggal lunga. Aja wedi. Wong aku ki karo kakangmu ya ngono kok. Meh. Njaluk ora ditukokke yo tenan wis ora sah gantalan dina tinggal minggat tak kandhani tenan kuwi. Tujuane aku goleki. Nah, ora goleki ya lunga tenan. Iya ngono kok ya. Iya, kudu ngono. Sing tegas sik. Lah wetok kok ndak dinyek. Lah karone bojomu ki opo? Karo kowe ya apik kowe ya ta. Bojomu ora ya ming kaya ngono kae ta. Lah iya. Lah saiki kakangmu sing kaya ngono wae aku ninggal ora apa-apa kok meneh kowe. Iya. Iya ge piye ta ya. Lah saiki tak tukoke Yamaha bareng. Oh wis tuku Yamaha ta? Wis, ning sing numpak, sing iso numpak ya Mbak Yumu. Aku ki iso numpak ning ra iso medun. Awang ra iso mateni mesine. Lah saiki ngene. Kowe mengko nak teko bojomu, wis terus wae takon blak-blakan. Kapan nek mau tampa warisan? Aku nek ora kowe ra sedo tampa warisan, aku wis ora iso dadi bojomu ngono lho, terang-terangan. Lho, tegese ngono, kowe nek nak iso nampa warisan tenan kowe kepenak ki sedulur ki perlune nek ana rekasan iki kena disambat-sambati ra ngono ta bune. Nah iso aja kaya ngono ta. Mesti ada dewa dukenat. Nah iya lu kudu senat. Senat ndak tadi jinane iki. Iya ta? Nah iya lah jebul. Lah di rekasan iki terus ora tentrem ta awake dhewe kuwi coba. Nah iya. Iki Sum. Piye, Mbak? Wis tengko nek teko pokoke terus tak oyak ngono wae. Aja aja doyak. Nek ora doyak gunem. Lah ya doyak gunem. Doyak gunem ta, Mas? Ngono nek toyak mlayu malah oyak-oyak ana karuan. Ki nek cara kene iki ana daya ora nganggo disuguh ta iki. Oh, ge arep piye to, Mas? Aku ki arep nyuguh apa paling-paling ya mung ngombe. Lho lah ya ngombe iki mantan iki suguhan. Oh, ngono ta ya. Sak gawe iki saiki pamit. Eh, ora usah kakangmu kok tok gugu ta. Iki ora suwe aku lirene kuwi. Tur aku ya entas mampir rumah makan. Oh, mestine sebar mangan ta ning rumah makan. Sapa sing ngono? Ana rumah makan kuwi? Mengeyop. Makan kok mengeyop. Wong mau udan kok jebul. Arane iki jajan. Kowe tenan lho, Dik. Tur aku ki mengipe karo kowe ning aku ki mesake. Nek kowe iki tegese iki manut karo aku, uripmu sok bakale kepenak. Lho nek pancen wis ora entuk warisan. Ya kowe omong karo aku engko kepiye carane tak igohke supaya kowe bisa pisah karo bojomu, ya ra? Tenan ya. Ya ya, wis aku matur nuwun banget lho iki. Ning aja omong sing ngakon aku. Ora. Ya ora to Mas kok ya. Apa ya aku ki wis apa edan. Mulai apa piye Mas? Ya sae. Ora ana butuhane kuwi ta kan? Wis ora usah nyangoni lho sum mongke. Oh nyangoni ya nyangoni ya ora ana kok. Mbok. Wong uripe lagi kok ngene. Mbok menawa kowe lali nyangoni aku ki ning semelang nek lali. Atene kowe ora nyangoni ya wis matur nuwun aku ya becak ya golek utangan. Ayo sini-sini lho kowe kan. Tungguku kakangmu. Ya. Ke pamule ya, Dek. Dari saiki. Iya. Tenan lho kelingi kelingi lho ya. Langsung aku kok bonceng mesti. Bonceng endi? Ya mah. Ya mah. Ayo sih ya. Iya, Dek. Tenan lho ya. Sum. Kowe iki wong enek kok diceluk kok meneng ae lho sum kowe iki. Ki mang enek daya apa piye? Kursine kok murat-marit ngene diceluk gak pantes. Sum. Kowe iki kena apa kowe iki lho? Kena apa? Ya nesu nek kok ngene iki. Kowe meneng tak kira lambemu gringgingen. Lambe gringgingen. Lah wong melek dijak omong kok. Lagi bojoku apa to kowe? Wah aku kerasa lho pirang-pirang dina iki jane. Kerasa apa? Eh? Kowe ndek kerasa. Duwe lho, kerasa wong aku nek diantem wong ya cerit-cerit tak. Ya duwe lho. Kerasa aku karo kowe iki kowe pirang-pirang dina kok meneng ae. Kowe iki enek apa? Enek apa? Enek apa kena apa? Terus mikir apa? Mikir apa? Wong kaadaane rumah tangga kok ngene iki mikir apa? Rumah tangga iki ya dipikir tapi secara rileks ae. Secara rileks omonganmu kok biyen mung rileks-rileks wae. Sing penting iki bebojoan ngene lho, Sum. Kayak aku ngono lho. Kayak apa? Kayak aku iki duwe pikiran iku bebas. Ora mikirno barang sing serba modern wis. Pokoke mangan gak mangan ayo wong loro. Ah, nuruti omonganmu gak mangan tenan. Lho gak mangan ya aku ya gak mangan ngono lho. Ya wong gak mangan terus dan mati. Lho, sing penting mak cinta. Cinta-cinta ratani yo. Lho, nek ngono cintamu sik campur panganan. Cinta campur panganan omongan ora genah. Wong cinta iki 100% kudu. Soal panganan iki kedua, ngono lho. Nek wis cintane iki iso murni, lah iku terus mikir panganan. Ojo kowe panganan suandangan perhiasan alat rumah tangga dipentingno dhisik cintane diitung keri-keri. Pandang kowe iki sing ngomongmu iki sombong kegedhen swara kowe iki. Waduh. Dadi aku ndomu iki. Lah piro gedene? Lah swaraku kowe wong swara kebian ya sakmene kok gegedhe. Lah nek gegedhen cilikno ngono lho. Cilikno. Kaya radio. Oh, maune mlarat mbok sekondo mlarat. Yo biyane mlarat. Biyane mlarat. Lah kok kandhok bapak jutawan kuwi? Milioner kuwi piye kuwi? Lah aku lak kandha bapakku jutawan. Milioner. Dene endi kandhane arep ngeki warisan sprene surat wae wong ora teko-teko. Lah mbok warisane mbok surat iku ya mbok. Warisan surat nggo apa? Lah iya wong bapak iku sanggup ngono. Aku janji ku apanane lho, Sum. Janji apanane? Janji karo kowe iki sebab bapak biyen omong ngene, Le. Kowe besok nek wis duwe bojo tak wei warisan. Sebab kowe nek bujang aku ora gelem. Engko mundak ora mbok tanjake, mbok gawe poya-poya, mbok ambur-amburke. Ngono lah sakjane aku duwe bojo kowe ya tak kirimi surat ngono lho. Lah ning ndi nyatane sprene? Sprensasi. Wis to dinteni ae. Dinteni mah bosen aku ngenteni. Lah nek kowe bosen ya boseno ngono lho. Iya bosen. Urusane aja ambek aku. Kowe karo aku boseno karo bapakku. Lah apa petok wae durung karo bapakmu wis bosen karo bapakmu. Iya. Ngomong. Iya mesine wong bosen iku nek wis petok dhisik ya. Lah iya. Wong iki durung petok kok iso bosen lho. Iku teko ndi asale? Tapi ya ngene, Sum. Kowe geding karo bapakku. Sing tak critani kuwi mah geding kok. Bebas wis to. Geding ora apa-apa. Bapakku mbok gedingi ya ora ngerti paling-paling. Ya gedhing karo kowe barangku ya ora karo bapakmu tok. Lah kok efeke nyang aku? Lah omonganmu kuwi sing ora kena dipercaya. Lho, karepku ngono ya njaluk dipercaya. Dene gak mbok percaya ya kani ngoyo ngono lho. Aja sumah. Aku wis ora enek wong wedok sing tak cintai neh kejaba kowe lho. Kowe omong aja ngono lho. Wis mah nek carane kok ngono mah tenan aku. Kok carane ngono kok mah. Lah apa? Rumah tangga iki aja dipenake ae. Ya ben melarat ya kudu gelem ngono lho. Nek perlu golek aku urip melarat terus kok ngene. Lho, aja golek sugih nek perlu golek melarat ngono lho. ana wong golek larat wong endi. Kabeh-kabeh kok golek sugih. Aku nek rumah tangga kepengin sugih, aku besok kepengin sugih. Kabeh kok ngono. Saiki awake dhewe siji mbek wong-wong. Kapan yo awake dhewe iso melarat tambah nemen. Ora umum kowe, Mah. Tak nuruti karepmu. Lah, nek ora nuruti karepku, wong aku nuruti karepmu. Kowe kok nuruti karepku. Wis pokoke aku ora iso urip karo kowe nek carane kok ngene. Ora iso urip karo aku. Lah terus kowe urip karo sapa? Ya kan nek arep bali aku. Lho bali endi? Ini wong tuaku. Lho sum aja lho sum. Aja bali. Lho lho lho. Tak kok bunuh diri lho ya. Lho eh, kowe gawe mana aku sum? Lho. Emanen, Kak. Gawe man. Wes bali. Lho sum. Wes. Waduh Sumiati. Sum. Satu nemen ini gitu buah apa gitu banget kok jutawan kapopo lu bapak ini undang undang kok gak kabar mati ya yes kembangannya kira dan harus ingat dekat percuma urip disini tak cintai tinggalnya aku dan ibu diri aku belum kapoan nyemblong kapoan nyemblong pengawan dan aku ini punggung pasir juga gak enak aku tak lupa nunggu pengawan iya nah enak banyu ini pengawan ini gak enak banyu ini terus waktu kok aku segur peyur gak mati aku nang beset kabar aku wah lengganian periye wis ben nekat aku bunuh diri aku tapi jane masih ora tak bunuh besok ya mati dewe aku Mau, kau mau? Ini yo, watur dekem neng buri kok. Nguar penek pertempuran hebat gak gelemet tu. Kenapa? Aje ni. Langgeng mana temeri kita? Kau ingin yang apa neng buri? Gini kursi nimbo. Mau sok malah isuk mangan tiang meni kursi dok. Nimbo ten kau terus tilem. Eh? Tilem. Tadi kau tak bayar kita turu. Nimbo ten kian. Lho jeragane melek kowe turu. Iki mek saged ngoten. Oh, dadi ngono. Jeragane melek kowe turu le. Nek iso jeragane nek ngerti juragan ya kudu tandang gawe dhewe. Nggih. Kowe iki melok juragan apa melok maratuwamu? Heh, melok bodheku lho. Juragan kula. Watur. Kowe iki batur sing ngerti. Penggaweane batur ngerti. Nek dikongkon majikan iku kudu dileksanakno. Nggih. Kudu melayani. Ngono lho, mek saged. Lan ora kena ngapusi juragan. Kulo mboten nate ngapusi kok, Den. Oh, aku percaya aku. Lah nggih, aku percaya ta. Lah nggih. Nyolong barang lak wong kowe. Nate sih. Kok barang ngono nyek, cuma ngutil. Nyolong ngemot tapi mbuati. Iku padha ae, ngono lho. Saiki aku ana perlu karo kowe. Kowe tak celuk iki malah enek sebabe ta. Oh, dadi enek sebab niki, Pak. Iya. Nggih. Kalau tidak ada sebabnya, ada apa situ saya panggil? Nah, makanya itu. Nah, ya itu. Iya. Umpama tidak ada sebab lah itu. Umpamanya. Tidak perlu. Oleh karena ada sebabnya itulah. Pak Imo saya panggil. Iya. Iki kok mumet sih mau ngomongan iki mau. Ingin lu mau? Nggih. Aku harap enak perlu karo kowe iki. Kowe gak rugi kira aku karo juraganmu putri. Boten. Wah, itu mang rame mau. Aku ditinggal minggat. Loh, ditinggal minggat sih, Den? Ditinggal minggat bojoku. Loh, enten apa? Delok ta, rupaku iki delok. Wis ada perubahan lho iki. Napa mboten enten napa-napane sampean kok? Heh? Mboten apa-apa sampean. Wis ece karo deingi dengenane. Iki mboten tetep ireng mboten mawon. Wah, panjenengan kowe iki batur ndablek. Ketoke bodho ning goblok. Lha leres ta, Den? Tegese iki aku iki susah ngono lho. Oh, susah. Oh, mbok aku. Kok susah? Kowe iki tak kandhani. Langgi sampean kandhane. Lah iya. Langgi. Aku iki susah. Oh, nggih. Susah iki juraganmu wedek malah lunga. Nggih. Aku ditinggal. Nggih. Sebabe bosen tak sanggupi warisan. Oh, warisan. Apa? Napa? Warisan. Warisan dengkulmu anjlok ngono. Lah napa? Warisan malu ya. Oh, warisan kupingmu iku mbok dekek endi? Terus disalah batuk. Mriki ringan iki. Tegese masa kowe iki ora krungu lho aku kandha warisan kok arisan. Lah nggih. Warisan lho sing dirembuk, warisan. Nggih, warisan. Bapak iki sanggup ngekeki warisan, tapi nek wis aku ndek bojo, Lah Sumiati ku mantak kandhani ning ora kanti ngenteni dheweke ninggalne aku. Lho napa kok ditinggal nggih? Lah bosen kalau lek bagian warisan teko bapak. Oh, bapak nek mboten ngriki bapak sampean. Lho ya mbo, tapi janjine mo dino iki tanggal iki bapak iku mesti teko. Mung waktune aku ora ngerti. Lah mulai ku ngene, kanggo nyelametne supaya aku sida oleh warisan, iki ngene, aku njaluk tulung karo kowe. Kowe tak aku bojoku. Lho, sampeyan mboten napa-napa tak kula ning lanang jak bojone. Kowe mesti bingung mesti. Bingung lah nggih. Kok kandha kowe lanang kok dadi bojoku? Lah kowe lak mesti bingung to. Bingung. Aku dhewe ya bingung e, Mok. Lho, napa sampeyan niku? Iki ngene lho. Anane kowe tak dadekne bojoku. Iki ora kok terus sujud lanang ngene lah. Bapak mosok percaya? Oh, lek terus ndi? Kowe tak dandani wedok. Tak dandani wedok ya. Nggih. Tegese iki nganggo pakaian wedok. Barange serba apa sing dienggo wong wedok. Nggih. Lah kula pakaian wedok ta? Ha. Heeh. Engko nek wis kowe pakaian wedok, ngaku bojoku. Pak teko. Mek ndugi. Iya. Ndugi. Ya kowe tetep pakaian wedok di sing ngenteni bapak sampe teko. Mek sedina ndugi. Dinteni terus. Minggu. Dinteni. Sulan. Dinteni. Taun pak wedok terus kula. Iya. Apa wedi kebablasan? Nggih, lha mek dadi tenan. Nggih. Ora wong etok-etok kok. Dene iki ora teko ya. Mesti dugi nggih. Mesti teko. Nggih, Bu. Aja kuwatir. Lah engko kowe tak perseni. Wah, nggih, perseni sing cocok kula. Tak perseni. Nggih. Kowe njaluk apa tak turuti. Terus sampean kawinaken mawon. Iya, nggih. Aku krungu babu tangga kula niki. Babu sing ndi? Niki lho. Ya aku krungu jare kowe tahu pacar-pacaran karo babu ngene lho. Nggih, sampeyan bengi wek nganggur-nganggur kula omong-omong nanti coba mriku. Tapi wis seneng. Nggih, seneng sih. Babu. Nggih. Ayu. Kan nggih cukupan sedep ngoten kan. Kok sedep? Apa bendina kumpul bumbu? Mboten nggih, lumayan. Kok kaya bumbu masak sedep. Lah ini terus nyatane pundi? Engko dhisik gampang, engko tak kei persen pisan. Engko iso mbok keke karo apa ku? Calon bojomu, engko nek wis kowe oleh persen teko aku. Nggih. Engko tuku rok sembarang iki dhuwit teko aku. Nggih, ya? Nggih. Lah engko nek wis kowe teko pasar tuku apa sing mbok butuhke, wis aja tak ragu-ragu nek perlu kowe njukuk dhuwitku. Dhuwitku kae kabeh njukuk kabeh. Ya terus pundi niku? Lho. Dhuwitku nang anu to. Nang lemari. Oh, nggih. Nggih. Nah, iki kok sopo nggih? Iya, njukuk. Nggih. Neng lemari. Nggih. Jan apa niki? Ya wis budal lo. Budal nggih? Iya, budal. Ah, wis. Muga-muga paimu nang Bali. Muga-muga paimu iki engko ndang iso le pakan wedok, ndang nyandang wedok, persis wong wedok. Engko kaya paimu engko dandan wedok ndang ora iso kuwolak-kuwale. Wah. Sido blaen aku. Waduh. Iki engko nang bapak teko, paimu engko nang lali. Mengko paimu iki biasane kesasaran. Aku yo ngono kok njaluk tulung bocah goblok. Lho mau bali kowe. Lho, niku dhuwitne mbon karuan tepun jeneng kuwi dhuwite. Lho kowe tak kok njuk dhuwit kuwi mau lho. Tak iki kasur nek lemari ora enek. Iki kasur ya ngisore. Kasur bukaen. Nggih. Ning peturunku kae lho. Nggih. Ngisore lak enek. Enek klosone to, bukaen, dibuka sret. Mrene ten apa-apa ning ngono. Lho. Napa iki buka sret enten kucinge mriku? Sandinge kucing kono lho. Pundi nenten? Kusik-kusik aku dhewe lali e. Aku tau nyimpen dhuwit apa ora aku iki. Kowe ora nduwe dhuwit, Mo? Kulo mun gak ada, Pak. Lah kowe jare nyelengi. Mungkin nyelengi sak 200 rupiah ngoten kok. Mbok sing jujur karo aku mbok dhuwitmu kuwi didelok. Mun gak ada kulo. Abah piro? 200. Kowe golek utang-utangan tangga-tanggamu ora iso. Nenten kulo utang kulo mun kathah kale babu kok. Kok utang babu ae lho. Kenapa kok nyile pakaian tanggamu. Ha niki enten nggih sing ndi. Iya ya. Iya. Lah nek iso pacarmu ae jaluk ana tulung. Jaluk terus apa? Kon golekne pakaian. Kon nyewakne to wis nek perlu. Oh. Nek aku lek dhuwit teko bapak tak bayar. Ngono lho. Nggih. Ya, nggih kulo sak. Engko kandha karo pacarmu. Wis to aja kuwatir sewane, kowe jaluk piro mesti dibayar ngono. Engko aku ndang dikawinne ngono. Ya mo. Kula mek saged ngono lho, saged jan apa nggih? Mesthi isone. Pas mboten dipercaya. Wis ta kowe ora percaya karo aku. Aku ki nang kene. Kowe tuman, aku tahu temen. Lho mriku iki murid karo tau temen. Kowe temen aku ora temen, mesti temen terus aku iki. Nek janji mesti tepat. Nggih. Engko wis tau kowe njaluk tulung karo calon bojomu kuwi lho. Lah ngene ku mek saged temu, saged jan apa? Ya usahakno mah, wah kowe iki buat terus goblok temen lho kowe iki. Lah kok menate pakan wedok ngono salahkan terus temut apa napa kok niki? Kok kok golekne ngono lho, sah. Sak rambut-rambute kuwi lho, rambut sing dipasang kae. Ngerti kowe? Rambut sing dipasang kae lho. Rambut pasangan kuwi lho sing nyerokot-nyerokot niku. Nyerokot-nyerokot dudu rambut wilaan. Ana apa? Nyerokot-nyerokot kuwi lak brengose kucing. Ngawur ae. Kon rambut pasangan kok nyerokot-nyerokot. Lah ngira golek nyambuk rambut nyerokot-nyerokot ketiban jambu, jambune lak mancep kabeh nyar rambute. Rambut pasangan kuwi yo persis kaya rambut biasa iku. Gik niku napa? Gik. Kowe iki sapa ora? Wah, iki kowe biyen sekolah apa ora kowe iki? Nggih mboten. Wong rambut pasangan kok iso gig. Napa namine? Iku ngono duduk gig. Napa? Iku ngono. Apa ya? Aku dhewe ya garwe, Pak. Wis enak ngono dadi pasangan. Dadi iki engko nek kabeh padha garwe, nek nyilih iso bengong dadi cilik. Lah ngene ku rambut. Iku ah iki wig. Oh, nggih wig. Wig wig. Kula mau kali babu babu niku nggih ya. Aku silino wig. Ngene engko nek umpamane babu pacarmu iki nek gak iso golekne rambuté babu pacarmu iku silindis. Lho, apa iki ana opo sih, Jan? Iya, Pak. Mun karo-karoan kok ngono namane. Sementara lho. Nggih mun saged aku lak jebul kabeh iso. Lah kok lak tukul neh. Tapi lak kalau oleh anu, oleh hadiah teko aku gedhe engko. Mriko mun purun den sami napa. Nek iso sak nomo age mo. Age engko golek ora. Mungkin anu gedhe nyambut kali niku banji-banji niku nggih. Eh, itu nih banci-banci nih gue. Ini kalau silini rambut ini. Oh, ya aja. Aja. Nih, sok. Gue orang tauan. Orang dia pengalaman nyolong. Sama ini gue nampak lagi nyolong. Gue gak bisa tau nyolong? Gak bisa? Gue sakit. Wah, gue bisa. Gue sakit kan gue bisa. Masa nyolong gue gak bisa. Eh, apa caranya sih, Pak? Amin kandani. Gini. Tegese iki nyolong-nyolong ning nyolong iki maksude nyolong ora kok arep didol kuwi elek. Timbangane engko tak arene ora oleh. Kuwi lho ya bali nyang pacar babumu kuwi lho, babu pacarmu kok pacar babu. Mungkin kaya usaha. Iku juragane lak duwe wig. Iku engko kok nyilih diluk ngono nek nyilih gak oleh ya kon. Lah iki juragane jaler babak giok tok ijen iki. Heh. Juragane iku masa gak duwe juragan wedok blas mau enten duduk tuwek nih babak giok namanya. Iya ya mau menyilih-nyilih sapa juraganmu iku wis lan juragane pacarmu lanang adek gak tau tukul rambutnya pisan arep nyilih sapa si apa gak enak tau mau sewan-sewan kan lang gini wis sakalan pokoknya mbok karep mau aku gak ngerti gini pun kelapoknya persen nih gini pokoknya woi sewan dan wedok iso lukan wedok iso nang tekonya ngomah kowe dang dang nemoni bapakku. Sampeyan yo dreges-dreges wae sing kenal apa sampeyan. Aku iki ndelok rupamu iki lho, Mas. Aku golek batur kae iso rupane. Kowe iki umpama dadi wedok kono. Eh, Mas, kowe iki tak pikir ket mang yo, aku kok nganti kudu guyu lho. Wong kowe iki serupamu kaya ngono, ya toh. Sak Indonesia iku paling elek dhewe kowe iki. Adek kowe arep tak kongkon dandan wedok. Pun wis sida panen, mbon sida pun tak turu man. Ora ngono kowe apa dandan wedok saiki iki. Ora kenek kowe adik liwat pasar. Ya kula kesasalon to. Apa gak bayar buyarne wong pasar? Lho kula mboten medal pasar, Den. Lah ya iku. Kesasalon salon apa? Niku salon apa? Salon pas. Salon iki lho, salon pas. Salon ya salon pas. Nggih. Lah apa nyang salon pas iki salon. Iku lak kata wig-wig sing dideke enten ngarep-ngarep ndas-ndas niku to. Iya. Niku kula sewoni be angsal. Eh? Niku kula sewo. Sapa ya ora oleh kok. Ngene iki ngene wis ora nganggo wig. Rambutmu dhewe ku aturen ae. Biak nyiwonengen wis to nek dikandak. Nek wong takon lho iki wong wedok kok rambuté ndek anu kondo. Omah kula mantun kobongan ngono ae. Niki kok ben ngadara rambut niku kaya. Eh, pun dhewe dhewe ku lah enek ndek-ndek iku. Ndek-ndek iku dikorek, sebagian dikorek dadi wong ben percaya ngono lho. Lak setengah mambu sangit-sangit ngono to. Ah, mau ngotot ni, kau apa ni cara ni kena? Lah, ya wes iku mau lah. Kau usahakan ke? Usahakan no. Ya, sana kita. Ya wes, budal lah. Langsir becak pun si. Eh, di becak. Wah, aku ki saya tengah orangnya ke duit lo mau. Wes akalan wes. Sementara melaku woi. Nek melaku kowe kesel, melayu wo. Lo, pernah? Melayu, no, presiden. Sama dengan kan kulakan melayu. Lah kok sampean dhewe sing mlayu-mlayu? Lah nyang ngopo aku mlayu-mlayu? Aku mlayu lah diuber wong kampung sangkane maling aku. Lah kok usaha kae mlayu-mlayu. Lah tegese iki ngene, usaha. Sementara iki kowe kesel ora apa-apa. Toh aku engko nek wis nampa dhuwit, apa aku ora eling karo keselamu mau? Eling. Oke, budhal wis. Pun sakniki budhal. Wis aku wong. Nggih, kalem-kalem nggih. Karmu syukur nek kowe iso numpak becak dhuwitmu dhewe dhisik. Nggih, nggih terus iki pokoke ditotal nggih. Ya. Ya. Eh, ana lho, Mang. Ojo ngadi ora lho. Dina iki ditutup lho ya. Awas.